Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى Babun al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Bab al-mustabbani ay yatashatamani yatashatamani. Yaitu dua orang yang saling mencela. Baik, syaitanani adalah dua setan. Dua orang yang terlibat saling mencela, saling menghina adalah dua setan. Yatahatarani ai yataqabahani. Yataqabahani fil qaul adalah dua orang yang saling menjelekkan ucapannya. Yatakadzabani dan saling mendustakan. Baik. Barakallahu fikum. Jadi Imam Al-Bukhari membuat bab mengenai dua orang yang terlibat dalam cekcok, saling mencela, saling menghina, diibaratkan dengan dua setan yang saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lainnya dan saling mendustakan. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah penggambaran yang sangat buruk, ya. Menunjukkan bahwasanya orang yang terlibat dalam percekcokan dalam kondisi seperti setan. Barakallahu fikum. Digambarkan seperti setan. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Amr ibnu Marzuq. Amr bin Marzuq al-Bahili Abu Uthman al-Basri. Amr bin Marzuq al-Bahili kunyahnya adalah Abu Uthman al-Basri, thiqatun batilun lahu awham. Qala akhbarana Imran. Telah menghabarkan kepada kami Imran, Imran ibnu Dawar, Dawar dal waw alif ra, Dawar al ama, al ama Abul Awam, Abul Awam Al-Qattan, Al-Qattan Al-Basri. Sadukun Yahim, Sadukun Yahim. Rumia birayil khawarij, Rumia birayil khawarij. Baik, Imran dia adalah rawi yang saduq, namun ada beberapa kesalahan pada dia, dan juga dia ini tertuduh atau dicurigai memiliki pemahaman orang-orang khawarij. An Qatadah, dari Qatadah, Qatadah ibnu Di'amah ibni Qatadah, Qatadah bin Di'amah bin Qatadah As-Sadusi, Abu Khattab Al-Basri, Abu Khattab Al-Basri. Sikotun sabetun, sikotun sabetun. An Yazid ibni Abdullah ibni Syikhir, An Yazid ibni Abdullah ibni Syikhir Al-Amiri, Al-Amiri Abu'l-Ala Al-Basri. Thiqatun, ya rawiyan thiqah. Iyad ibn Himar At-Tamimi Al-Mujashi'i, Iyad ibn Himar At-Tamimi Al-Mujashi'i. Tayyib, Sahabiyun Jalil. Iyad bin Himar ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa kriteria sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana Nirwan? Wujud Nirwan? Naam, man huwa sahabi? Irfa' sautak. Sudah. Seorang yang melihat Nabi kemudian beriman kepadanya. Ibnu Khattal termasuk dalam kategori sahabi kalau begitu. Padahal dia dibunuh pada saat Fathu Makkah. Ra'an Nabi wa yu'minu bih. Dia melihat Nabi dan juga beriman dengan beliau. Namun sayang, habis itu dia murtad. Ta'rifun nafis, definisi yang kurang.